السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuki pembahasan tentang al-irth atau al-mirath atau warisan bahasa Indonesia-nya. Bagaimana Islam membagi tentang permasalahan waris ini. Sebelumnya pernah kita bahas pada kitab Syekh Nasir Sa'di, sekarang dari mazhab Hambali, dan kita lihat sekarang dari kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, yaitu dikenal dengan Matan Abu Syuja, ya, atau dikenal dengan namanya Matnul Ghaya wa Taqrib. Fadhal Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wal warithuna min ar-rijal asharatun. Ada 10 ahli waris dari kalangan laki-laki, yaitu al-ibnu. Anak laki-laki. Anak laki-laki dari siapa maksudnya? Dari mayit. Bila seseorang meninggal, kemudian yang meninggal ini memiliki anak laki-laki, ini maksud dengan anak laki-laki. Baik yang meninggal itu perempuan ataupun laki-laki. Terus. Kemudian yang kedua, asani wabnul ibn wa in asfala wa in safal. Anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu dan terus ke bawah. Ya. Wa ibnul ibni. Seorang wafat dan dia ada anak laki-laki. Kita katakan anak laki-laki tidak dapat. Nah, anak laki-lakinya ini punya anak lagi, laki-laki juga, ini juga dapat. Atau yang wafat ini ada anak perempuan. Nanti insya Allah kita jelaskan dapat atau tidak. Laki-laki dan laki-laki insya Allah dapat. Sekalipun ke bawah. Anak laki-laki ini punya anak laki-laki lagi, punya anak laki-laki lagi, mungkin 5 kali atau 3 kali atau 4 kali, ya, tetap dapat. Taib. Wal abu, ayah, yang ketiga adalah ayah. Ya. Kemudian tadi adalah furu', yaitu ke bawah anak dari si mayat. Sekarang ke atas, yang laki-laki, bapak dari si mayat. Baik. Wal jaddu wa in ala, kemudian kakek dan terus ke atas. Ya. Bapak ini memiliki bapak juga. Ya. Maka bapak ini dinamakan kakek jika dia masih hidup. Pada saat cucunya wafat, dia berhak juga mendapatkannya warisan. Dan seterusnya ke atas, kakek dari bapak. Tadi bapak, kakek, tadi kakek, sekarang bapak dari si kakek ini. Kalau ada masih hidup lagi kakek dari si bapak ini, tetap mereka bisa mendapatkan warisan. Tapi apakah pasti dapat? Nanti kita lihat dalam kaidah al-hajbu lihiyaw al-hirman, yaitu siapa yang menghalangi siapa untuk tidak mendapatkan. Terus wal akhu, kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki. Tadi dijelaskan oleh muallif pertama ke bawah, kemudian ke atas, sekarang ke samping. Yang meninggal ini punya saudara laki-laki. Ini maksud dengan saudara laki-laki di sini adalah baik yang satu bapak mereka atau satu bapak dan ibu mereka atau ibu mereka berbeda, nanti insya Allah penjelasannya. Dinamakan dengan saudara laki-laki. Wabnul akhi wa in taraka. Wabnul akhi. Anak laki-laki ini, saudara laki-laki ini punya anak laki-laki. Ini juga memungkinkan untuk mendapat wa intal khas, sekalipun berjarak nantinya dalam beberapa saudara punya anak, punya anak, dan nanti insyaallah kita jelaskan lebih rinci. Wal ammu paman. Sekarang tadi saudara laki-laki dari si mayat, antara si yang meninggal dengan akh ini, saudara laki-laki satu bapak. Satu bapak atau satu bapak dan ibu. Sekarang ke atas, si mayat punya bapak, bapaknya ini punya saudara. Kalau tadi saudara dari si mayat langsung, kalau ini sekarang saudara dari bapak, dinamakan dengan am, paman. Kalau saya kira mungkin paman ya, saudara dari bapak. Berarti pertemuannya di kakek. Kalau tadi pertemuannya di bapak, sekarang pertemuannya di kakek. Satu kakeknya. Wa banul ammi wa in tabada, anak laki-laki paman dan seterusnya. Dan sekalipun menjauh. Wa banul ammi, tadi antara bapak anda dengan am, paman tadi satu bapak mereka itu kakek. Sekarang paman ini punya anak laki-laki. Dia juga termasuk ahli waris dari laki-laki. Wazawju suami. Ya, wazawju suami. Ini tidak ada hubungan nasab dengan yang meninggal, tapi hubungannya melalui pernikahan. Bila pada saat seorang wanita meninggal dan suaminya hidup dan masih ada hubungan suami istri dengan dia, maka suaminya berhak mendapatkan warisan dari wanita ini. Kalau suami telah menceraikan wanita ini, selesai iddahnya, wanita itu kemudian meninggal, maka si suami dapat atau tidak warisan? Tidak. Tidak. Tidak dapat dia, karena statusnya bukan suami lagi, sudah menceraikan istrinya. Ya. Wal maula, wal maula al mu'tiku, tuan laki-laki yang memerdekakan budak. Iya, ini wali atau tuan yang memerdekakan budak. Sekarang perbudakan sudah tidak ada. Bila seseorang memerdekakan, dia beli budak ini di pasar, kemudian dimerdekakannya sebagai manusia biasa, bebas melakukan apapun juga seperti manusia yang lainnya, maka perwaliannya pada saat budak ini meninggal nanti, si yang memerdekakan ini andai masih hidup, dia berhak menerima warisan dari yang budak yang meninggal tadi. Terus warisan. Wal warisatu minan nisa'i sab'un, dan ahli waris dari kalangan wanita ada 7. Al-bintu, yang pertama anak perempuan. Ya. Setelah mualif menjelaskan ahli waris dari laki-laki, sekarang beliau jelaskan ahli waris dari perempuan. Kata beliau ada 7. Pertama adalah ke bawah. Seorang meninggal, kemudian dia memiliki anak perempuan, al-bint. Ya, ini dapat, pasti dapat terus. Wa bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki dia akan dapat dengan persyaratan nanti kita jelaskan. Umpamanya si A wafat, dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini telah wafat. Anak laki-laki si A yang wafat tadi punya anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini dapat. Terus. Wal ummu, yaitu ibu. Ibu ke atas. Tadi ke bawah, sekarang ke atas. Ibu yang melahirkan dari anak laki-laki ini dapat. Berapa dapatnya nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Wal jaddatu wal ukhtu, nenek dan saudara perempuan. Ya. Wal jadda, ibu dari ibu. Ya, ibu dari ibu. Kemudian setelah ke atas, wal ukhtu, saudari perempuan. Antara yang meninggal ini dengan perempuan ini satu bapak, satu bapak ibu, satu bapak dan satu ibu. atau si ibu saja. Nanti akan kita jelaskan rinciannya. Wazawjatu wal maulatul mu'tiqatu, istri dan tuan wanita yang memerdekakan budak. Ya, istri. Istri, karena ada hubungan suami istri, maka bila diceraikan kemudian meninggal, tidak ada terlepas hubungan mereka selesai iddahnya, maka kemudian tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Wal maulatul mu'tiqatu, yaitu tuan yang memerdekakan seorang budak. Kalau tadi tuannya laki-laki, sekarang tuannya perempuan. Bisa jadi tuan perempuan ini beli budak wanita di pasar. Itu zaman dahulu, sekarang tidak ada. Kemudian setelah itu diberdekakannya budak wanita ini. Ya. Maka nanti suatu saat bila budak ini meninggal dan memiliki harta, tuannya ini mungkin untuk mendapatkan warisan. Ya. Wasil. Wasil. Naam. Aw yakfi, Syekh. Yakfi. Masyaa. ومن لم يسقط وين؟ أين؟ أقرأ. ومن لم يسقط بحال خمسة، وما لم يسقط بحال خمسة، الزوجان والأبوان وولد الصلب. Ada lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga ibu, yang keempat ayah, dan yang kelima anak yang langsung dari mayit. Lima kelompok ini tidak akan pernah gugur dari warisan, pasti dapat yang langsung hubungannya kepada mayat, kepada yang meninggal. Yaitu pertama adalah suami istri. Bila meninggal suami, istri pasti dapat. Bila meninggal istri, suami pasti dapat. Kemudian abawan, bapak dan ibu. Bila anak meninggal, bapak pasti dapat, ibu pasti dapat. Waladus sulbi, dan anak kandung. Bila seseorang meninggal dan dia punya anak kandung, pasti dapat. Ya, tay. Cukup kalau saya. Jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, beberapa poin dari bab waris dalam kitab ini kita telah simak pembacaan dan juga penjelasan dari Ustaz. Untuk memperdalam pembahasan dan materi, kita akan memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV untuk bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita buka pertanyaan via telepon terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Yusuf di Gorontalo, ya. Baik, barakallahu fik Pak Yusuf. Silakan. Barakallahu fik ya Ustaz. Allahu barik fik. Iya, di sini Ustaz ada kejadian warisan. Ada seorang nenek memiliki beberapa anak. Tetapi anak-anaknya ini, iya, seorang nenek Ustaz. Seorang ibu memiliki beberapa anak. Kalau nenek memiliki iya, anak iya. Dan cucu. Iya, ibu-ibu. Iya, Pak Yusuf. Iya, jadi ibu ini memiliki anak, tetapi anak-anaknya ini sudah lebih dahulu meninggal, menyisihkan dua orang anak. Bentar. Menyisihkan. Seorang wanita ini punya berapa anak? Seorang wanita ini punya 8 anak. Iya. Sisanya 2. Sisanya 2 maksudnya apa? Sebelum dia meninggal, anak-anaknya sudah meninggal lebih dahulu. Iya. Pada saat seorang wanita ini meninggal, anaknya yang hidup berapa orang? Yang hidup 2 orang dan kedua-duanya laki-laki. 2 anak laki-laki. Berarti ketika wanita ini meninggal, ahli warisnya cuma 2 anak laki-laki. Yang cuma lain tidak dapat. Iya. Cucu-cucunya nggak dapat. Yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, waktu ibu ini masih hidup, dia membuatkan sertifikat rumah diberikan kepada anaknya, yang waktu itu anak itu belum meninggal. Sudah diserah terimakan atau belum? Sertifikat itu sudah dipegang oleh cucu dari anak ibu ini. Itu dalam bentuk apa? Hibah pemberiannya atau? Pemberian. Yang sebenarnya kan apakah boleh pemberian? Kalau hibah, diambil oleh anak tersebut pada saat ibu ini meninggal. Iya. anaknya kan meninggal duluan, ya kan ya, diambil oleh ahli waris si anak tadi. Tetapi saat penyerahan sertifikat, anak ini, maksudnya anak dari ibu ini masih hidup. Iya, menjadi hak anak itu. Menjadi hak anak. Iya. Nah, kemudian yang dua anak ini yang hidup saya katakan tadi Ustaz, itu cucu-cucunya menggugat, katanya orang tua itu tidak bisa memberikan hibah kepada ahli waris. Apakah benar demikian Ustaz? Orang tua? Orang tua dari anak nenek ini, dari ibu ini, yang dua masih hidup. Si ibu ini bisa memberikan waris kata mereka? Iya, katanya cucu ini tidak dapat waris berupa rumah karena ahli waris itu tidak bisa diberikan hibah. Sementara anak ini sudah terhalang karena sudah meninggal, yang saudaranya ini. Ahli waris tidak mendapatkan hibah, iya. Itu pada saat hibah akan saat meninggal. Tapi hibah pada waktu dia sehat, boleh dia ahli waris dapat boleh, hibah. Ya. Bukankah setiap hari ahli waris dapat hibah? Anak makan dari mana, Pak? Dari orang tua. Orang tua. Hibah atau apa nama? Atau waris? Pemberian. Hibah namanya. Jadi ini maksud hibah ini ditentukan seperti wasiat begitu? Bukan, wasiat itu kalau saya wafat ambil. Kalau hibah dia serah terimakan berasal dia hidup. Jadi pemberian ketika hidup ini boleh? Boleh, Pak Yusuf. Ya. Iya, syukran Ustaz. Ya. Afwan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Yusuf di Gorontalo. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di via telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Dengan Rudi di Makassar. Silakan, Pak Rudi. Oh iya, saya mungkin akan bertanya di luar tema Ustaz. Ya. Silakan, Pak Rudi. Oh iya, saya ini adalah salah seorang karyawan buat di Bank Syariah. Saya salah seorang karyawan di Bank Syariah. Iya. Kenapa? Ada apa di Bank Syariah? Karyawan, beliau karyawan. Karyawan Bank Syariah terus baru dia. Iya. Terus gini Ustaz. Bekerja di Bank Syariah saat ini banyak teman-teman yang menyarankan karena mungkin kecintanya dengan saya, mereka menyarankan saya resign saja Ustaz. Siapa menyarankan resign? Teman. Supaya menjalankan pesan saya karena katanya Bank Syariah tetap riba. Ya, terus? Gitu. Namun saya beralasan bahwa saya bertahan di sini karena saya membawa mudaratnya yang lebih kecil, ya. Memilih mudarat yang lebih kecil. Terus juga kalau kita tidak bekerja di Bank Syariah, siapa lagi yang akan menumbuhkan ekonomi Islam? Artinya lambat laun kan kita bisa menjadikan Bank Syariah itu menjadi pelopor di perekonomian Indonesia atau Islam. Karena pemahaman saya juga bahwa dalam proses menjadi syariah 100% itu tidaklah mudah, Ustaz, karena terlalu kompleks juga permasalahannya. Pertama, mungkin karena pemahaman masyarakat yang sudah mindsetnya itu adalah bunga, maka ketika mereka mau ambil kredit atau meminta uang, mereka akan bertanya berapa bunganya, seperti itu. Kemudian juga mungkin SDM kita, Ustaz, maksudnya orang-orang yang bekerja di Bank Syariah itu belum terlalu memahami syariah itu seperti apa. Pak Rudi sudah memahami? Sedikit-sedikit, Ustaz. Kebetulan saya lagi mau baca bukunya Ustaz ya, yang HHMK, jadi saya mau belajar lebih banyak lagi, Ustaz. Jadi saya mau minta sarannya, Ustaz, bagaimana solusinya dengan permasalahan ini. Baik. Bila memungkinkan Anda untuk memperbaikinya, dan Anda terus mempelajari syariat Allah yang benar, bagus, perbaiki dari dalam. Bila Anda telah berusaha dan ternyata mentok atau tidak bisa memperbaikinya dari dalam, maka Allah Ta'ala selamatkanlah dunia dan akhirat Anda. Wabillahi taufik. Gini Ustaz, permasalahannya sebenarnya kalau saya menurut saya Ustaz ya, di Bank Syariah itu beberapa SOP-nya itu sebenarnya sudah cukup mencerminkan syariah. Namun pada pelaksanaannya kita di lapangan ini biasanya kita yang melakukan hal yang menyimpang syariah karena mungkin adanya target begitu dan sebagainya. Penyimpangan itu ada pada fatwa, ada pada penerapan. Iya. Maka bila ingin perbaikinya, perbaiki seluruhnya. gitu, Ustaz. Iya. Iya. Iya, Ustaz. Jadi sarannya tetap bisa bertahan aja terus sambil untuk memperbaiki. Silakan. Oh, gitu. Silakan. Ya, syukran, Ustaz, atas sarannya. Allahu barik fiikum. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Bapak Rudi di Makassar. Barakallahu fikum dan semoga Allah berikan kemudahan kepada Bapak. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon, silakan di 0218236543 dalam pembahasan waris dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja. Kita terima kembali. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan umur Rafi. Di mana? Di Ciputat. Baik, silakan. Terima kasih. Saya baru bisa connect dengan Roja. Ini keluar dari tema. Saya seorang ibu. Apa? Saya mau tanya. Mohon maaf, Ibu, mungkin dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Biar lebih jelas suaranya, silakan. Sudah. Baik, silakan. Oke, saya seorang guru penerima dana sertifikasi. Ini keluar dari tema ya, Ustaz? Baik. Ya. Jadi penerima dana sertifikasi di mana untuk menerima dana sertifikasi guru itu harus mengajar 24 jam. Mengajar 24 jam. 24 jam. Nah, ya. Persoalannya itu ada 3 guru dalam satu mata pelajaran. Yang seorang itu ngajarnya 24 jam, yang dua orang itu tidak dapat 24 jam, sehingga dua orang ini tidak bisa menerima dana sertifikasi. Yeah. Nah, kemudian yang dua orang dari salah satu dua orang itu kemudian memberikan jamnya secara fiktif supaya dapat satu dana sertifikasi. Sehingga dari 3 orang itu tadi menerima 2 jatah sertifikasi. Nah, kemudian dari 3 orang ini, kemudian dana sertifikasi itu dibagi 3 orang. Nah, apakah yang seperti itu boleh atau tidak? Bohong atau bukan namanya nih, Bu? Bohong. Apakah boleh berbohong? Tidak boleh, Ustaz. Ya udah. Tidak halal bagi manusia mengambil hak orang lain apalagi dengan cara berbohong. Oh, jadi yang dua tadi juga nggak boleh, Ustaz? Tidak boleh. Sementara yang satu tadi diminta, sebetulnya yang satu itu diminta sebagian dana sertifikasi, sebetulnya nggak boleh. Tapi kemudian kepala sekolah ikut campur tangan, kemudian mereka memutuskan bahwa ketiga orang itu harus dibagi, dana yang dua itu harus dibagi oleh 3 orang. Yang memenuhi jam seperti persyaratan dari ketentuan yang dibuat oleh negara, hanya dia yang berhak, yang lain tidak. Oke, iya, bukan iya, kebijakan kepala sekolah ini. Kebijakan yang buat adalah negara. Bila kepala sekolah membantu agar dapat yang lain juga, maka dia menzalimi pihak masyarakat umum itu negara. Wabillahi taufik. Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair, Ibu Rafi. Barakallahu fiik. Masih kita terima pertanyaan via telepon, silahkan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dari Anto, Jakarta. Silahkan, Pak Anto. Mau tanya kaitannya pembagian waris. Iya. Ada kaitannya nggak pada kapan harta waris itu bisa dibagi gitu? Apa setelah satu hari setelah bayar kerja, kurang jelas. Nah, halo. Iya, terus lanjutkan, Pak. Mau tanya kaidahnya pembagian waris, Pak. Iya, iya, silakan, langsung. Ada kaidahnya nggak kapan harta waris itu bisa dibagi, atau sebaiknya dibagi gitu? Baik. Berapa hari setelah meninggal, seminggu setelah meninggal, atau gimana gitu, Pak? Baik, Pak. Itu saja, Bapak Anto. Itu saja, Pak. Baik. Jazakallahu khair, Pak Anto. Barakallahu fiik. Mafhum, Ustaz. Tapi pertanyaannya, apakah ada kaidah terkait dengan waktu pembagian harta waris setelah mayit itu meninggal? Apa harus segera atau boleh ditunda seminggu Kapan waktu yang terbaik dalam pembahasan ini? Sesegera mungkin. Apakah gaji Anda mau ditinggal, ditunggu seminggu, sebulan, dua tahun? Ini hak Allah yang berikan kepada ahli waris. Gaji adalah kesepakatan antara Anda dengan manusia, antara manusia dan manusia. Ini Allah. Maka Allah memberikan waris tersebut dengan wafatnya salah seorang. Ketika wafat, langsung dibagi warisnya. Serah terimakan, wabillahi taufiq. Insyaallah. Demikian Bapak Anta, sesegera mungkin ya kita maksimalkan waktu yang ada untuk membagikan ahli harta waris dari mayit tersebut. Barakallahu fiik. Kita terima kembali masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Abu Dota di Cimanggi. Baik, silakan. Pak, kamu mau tanya kalau tentang pembagian waris, misalnya ada seorang yang udah meninggal, sementara dia memiliki anak dari istri yang pertama, 6 orang anak, 5, yang kedua dia memiliki 6 orang anak, dan yang istri ketiga dia membawa anak sebanyak 5 orang. Membawa itu maksudnya apa? Maksudnya dia sudah punya anak gitu, Ustaz. Si istri ketiga ini punya anak bukan dari suami ini? Iya, betul. Yang meninggal si suami apa istri yang ketiga? Suami. Nggak dapat anak dari istri ketiga ini yang bapaknya bukan si suami yang meninggal, karena bukan anak dia. Iya. Terus yang mau saya tanyakan, pembagiannya bagaimana? Terus apabila dia ada wasiat, mana yang didahulukan? Wasiatnya apa? Wasiatnya tentang pembagian semua haknya gitu. Apanya? Pembagian warisannya. Wasiatnya batal. Kenapa? Wasiatnya batal dan dibagi sesuai dengan kitab Allah. Wasiatnya batal, Pak, ya? Pada saat laki-laki ini meninggal, istrinya hidup atau tidak yang tiga itu? Yang dua udah wafat, ini yang terakhir. Yang terakhir ketiga hidup. Hidup. Dapat dia 1/8 dari seluruhan harta si laki-laki yang wafat ini. Oh, dia dapat 1/8, Pak, ya? Kemudian anak beristri pertama dan kedua, yang ini adalah anak si yang meninggal, adapun istri ketiga kan anak dari yang lain kan ya? Iya. Ya. Anak beristri pertama dan kedua, ada laki perempuan? Ada. Berapa orang laki-laki? Orang laki-lakinya ada 6. Semuanya 6. Perempuan? Perempuan 5. 6 laki-laki dan 5 perempuan. Ini yang dari istri pertama dan istri kedua, kan? Iya, istri ketiga enggak dapat karena bukan anaknya si yang meninggal ini. Iya, kan. Maka dibagi 27 sisanya tadi. Bapak dan ibu dari si bapak ini sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Maka yang berhak cuma anak laki dan perempuan yang masih hidup dari istri pertama dan kedua. Ada yang dikatakan tadi adalah 6 laki-laki, 5 perempuan. 6 laki-laki dikali 2, 12, tambah dengan 5 menjadi 17. Sisanya dibagi 17. 2 laki-laki 2/17, perempuan, anak perempuan 1/17. Wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Rizal, apabila harta waris berupa rumah tinggal yang masih ditinggali oleh ahli waris, apakah perlu dijual dulu kemudian dibagi warisnya, Ustaz? Secepatnya iya, tapi kecuali mereka mau menutupi hak sebagian yang ingin cabut haknya. Dia menjadi harta syirkah, harta milik bersama. Sesuai hak mereka di rumah waris itu sesuai dengan pembagian warisnya. Siapa ingin keluar dari hak kepemilikan bersama harus yang lainnya menutupi uang yang keluar tersebut. Paham yang saya maksudkan? Paham. Demikian Mbak Rizal, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua menginginkan warisan dibagi rata antara anak wanita dan laki-laki, bagaimana hukumnya, Ustaz? Haram. Allah mengatakan, "Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayaini." Allah mewasiatkan kepada kalian, wahai laki dan perempuan, bapak, ibu, anak, siapa saja, bahwa pembagiannya laki-laki, dua anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Sekarang Anda wasiatkan sama, namanya kufur. Kalau dia yakin bahwa firman Allah ini ada, ya, dan dia tentang juga, maka bisa jadi kafir, menentang firman Allah jalla fi'ala. Nah, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Agus di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hibah tanah itu menjadi sah hak milik seorang anak, Ustaz, yang dihibahkan dari orang tuanya? Apakah setelah dibuatkan sertifikat untuknya, dan sahkah jika belum dibuatkan sertifikat, akan tapi tanah itu sudah diterima dan sudah dibangun rumah olehnya dan dihuni? Ya, betul. Serah terima itu bisa dengan sertifikat, bisa juga sertifikat belum dibuatkan tapi sudah digunakan oleh yang menerima hibah. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, pembagian warisan untuk anak laki-laki semua tiga saudara, Ustaz, bagaimana pembagiannya? Tidak ada anak laki-laki. Untuk anak laki-laki semua, Ustaz. Dan tiga bersaudara, mungkin anak laki-laki tiga bersaudara. Seorang wafat. Nah, ada istri? Tidak disebutkan. Ada suami? Hanya anak laki-laki saja tiga. Hanya orang. Anak laki-laki tiga orang? Nah. Kalau memang tidak ada ahli warisan, cuma anak laki-laki tiga orang, apa boleh buat? Semuanya ke anak laki-laki. Semuanya anak laki-laki. Baik. Bagi tiga. Kalau ini hanya ahli warisnya, tapi cek dulu. Khawatir pertanyaannya tidak begitu. Baik. Bagi para pendengar dan pemirsa Rojo untuk mencantumkan secara lengkap terkait dengan ahli waris sehingga bisa dapat dibagi pembagian sesuai dengan apa yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian, jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Lia di Jakarta. Ibu Lia, silakan. Kata. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini, Ustaz, mau nanya. Orang tua saya kan udah meninggal. Iya. Yeah. Dan saya mempunyai ibu tiri, terus kakak laki-laki, kakak perempuan. Terus rumah tersebut itu ditempatin sama kakak saya yang nomor 2. Nah, terus kemarin itu ceritanya saya kepengen mengajukan untuk pembagian warisan. Tapi kakak saya nggak setuju karena kalau pembiayaan sertifikat itu mahal untuk membagi. Terus rencananya. Qadarullah, Ibu Ria, terputus sambungan teleponnya. Subhanallah, kami belum mendapat pertanyaan secara lengkap dan mungkin Ibu bisa menghubungi kembali. Taib, silakan. Dan bagi pendengar yang lain di 021-823-6543. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan bab waris dari kitab Al-Ghayah wa Takrib atau Matan Abu Syuja. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ini Adi dari Riau, Pak. Silakan Pak Adi, silakan. Mau nanya. Iya. Kalau kita kongsi dagang gitu ya. Iya. Yang kawan teman kita punya modal, terus kita juga punya modal, jadi modalnya berdua gitu. Modal terus yang berapa? Modal teman berapa, Pak Adi? Katakanlah 50. Qadarullah, terputus kembali sambungan teleponnya. Sepertinya koneksinya kurang bagus. Silakan mungkin Pak Adi dan juga tadi juga Ibu Lia bisa menghubungi kembali sehingga bisa melengkapi pertanyaan yang disampaikan. Baik. Kita terima kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Taib, Ustaz, kami angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pembagian harta waris setelah kedua orang tua meninggal atau salah satunya meninggal sekelakanya? Tidak harus dibagi waris itu setelah meninggal semua orang tua. Bila seseorang meninggal dan dia memiliki harta, langsung dibagi warisnya, baik itu bapak atau ibu atau kakek atau nenek atau siapa saja. Barik fikum. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Balikpapan. Apabila orang tua meninggal dan harta yang ditinggalkan sudah dibagi untuk anak-anaknya, tetapi belum sempat dibalik nama anak, dibalik nama kepada nama anaknya, apakah harta tersebut harus dibagi sesuai warisan? Lagi, apabila harta dari orang tua yang meninggal dan sudah dibagi anak dibagi kepada anak-anaknya tapi belum sempat disertifikasikan, apakah tetap sah warisnya? Sah. Ya. Allahu akbar. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan mungkin satu atau dua penelpon terakhir di kesempatan pagi ini di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa di mana? Abdullah di Medan, Pak. Ya. Silakan Pak Abdullah. Ini mau nanya, ada pasangan suami istri yang bekerja istri ibu rumah tangga. Suami istri bekerja gimana Pak? Yang bekerja hanya suami. Oh baik, yang bekerja hanya suami. Nah, ibu istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Iya. Punya anak 3 orang lah, taruh laki-laki 2, 1 perempuan. Iya. Yeah. Pada saat istri meninggal, apakah karena yang berkembang di masyarakat ada harta bersama gitu? Iya. Yeah. Kemudian dianggap bahwa harta pencairan suami juga merupakan harta istri sehingga harus dibagi dua dulu. Apakah benar demikian atau gimana? Tidak benar Bapak. Allah yang menjelaskan hak masing-masing jelas. Bila harta ini suami yang mendapatkannya dan dia tidak menghibahkan kepada istrinya dan tidak memberikan kepada istrinya, tidak mewasiatkan kepada istrinya, maka harta si suami, dan sebaliknya juga. Tidak ada harta bersama. Artinya, kecuali istri punya modal dari orang tuanya atau dari mana atau dari suaminya, kemudian ikut dalam saham usaha suaminya. Enggak, dia murni ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tidak, kalau tidak punya harta hibah dari suaminya. Ketika istrinya meninggal, artinya tidak ada pembagian waris. Tidak punya harta, dia apa yang dibagi? Artinya tidak ada harta bersama dalam rumah tangga ya. Iya. Iya, cukup Bapak. Oh iya, iya. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum. Nah, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir Ustaz di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan rujukan kita dalam hal ini semuanya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga dengan demikian Allah menuntun kita kepada jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.